Surat Yahya yang ke le. Cedara Gayus yang ulon gasih. Ulon pemimpin jemaah yang bit-bit lon gasih gata. Medoa ke, mangat gata dalam keadaan sehat sabe, dan ban mandum get-get ngon gata. Saban lagi jiwa gata, get-get mantong. Ulon mangat ate, watena padup dro cedara tanyo, yang Kristen, teka dan jipegah ba ulon. Padup na setia jih gata ubak potu Allah yang betul. Sabab kebit tat, udip gata, sabe menurut ajaran Allah. Hana yang hase jipujut ulon bit-bit gembira. Wate lon dengo, anak-anak lon, udip menurut ajaran Allah. Cedara lon, gata menan setia ni bakbut yang gata pubut ke cedara-cedara tanyo, sesabe urung Kristen. Menancit ke urung Kristen, yang gohlom gata turipih, gata layani. Awak nyan kaji pegah ubak jemaah, bak tempat kamu ke hai genasih gata. Tolong ke awak nyan, mangat hasil jipejak menejak awak nyan, dan ngona lagi nyan, bit galak tat ati Allah. Sabab ni bak menejak teputimang Al-Masih. Awak nyan hana jiterimong bantuan pemantong, ni bak ureng-ureng yang hana jituri Allah. Sabab nyan, getanyo ureng-ureng Kristen, get tak ta tulung cedara-cedara tanyo yang Kristen, yang lagi nyan bago. Mangat tanyo hasil ta setot lam usaha awak nyan, kejijak pesampo ajaran yang betul ni ba Allah. Ulun, kalon tulis surat yang pane ubak jemaah. Tema Ledio Treves, yang kena jut ke pemimpin lam jemaah, hana jitim setot ulun. Tema watik ulun teka, lon reloh ban mandum pupu mantong yang kaji pubut nyan. Nakeh ke hai-hai yang jehut dan haba sulit yang jipegah ke hai kamu. Tema ban mandum nyan, gohlom sip ke jih nyan. Bak wate rakan-rakan yang ureng Kristen yang teka, jih nyan hana jitim terimong awak nyan. Dan jitam soso mantong ureng yang jikenek terimong awak nyan. Dan jih nyan laju jiu tebit bandum awak nyan ni bak jemaah. Cedara lon yang tercinta, bek ke gata contoh pu yang bro, dan contoh ke pu yang get. Ureng yang pubut yang get, nakeh milik Allah. Dan ureng yang pubut jehut gohlom jituri Allah. Ban mandum ureng jipujo Demetrius. Dan potu Allah kedro jipujo gehnyan. Menancit kamu pih mepujo jehnyan. Dan gata tatupu bahwa pu yang kamu pesamponyo jut terpercaya. Jai tat-tat yang perle ulun pegah bak gata. Tema ulun rasa, lebih get, bek melalu surat. Ulun mengharap hana trip le, hasil merempok ngon gata. Dan tanya tema-tema tutu langsung. Semoga Tuhan geberi berkat atas cedara. Rakan-rakan gata ni bak tempat lonyo, jikirim salam ke gata. Dan petruk ke salam ulun, ubak mandum cedara tanya si dro-dro.